Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, bapak ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari di bulan Ramadan. Dan kita tidak usah-usah untuk mengingatkan pada diri kita sendiri, semoga kita selalu ada semangat dan berusaha untuk meningkat dalam amaliah kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, yang tinggal beberapa hari, yang tinggal beberapa hari, sehingga lebih fokus sebagaimana yang telah kita sampaikan berulang-ulang. Nabi SAW, beliau pada 10 yang terakhir, syadda mi'zarah wa ahya laylah wa staiqadha ahlah, mengencangkan sarungnya alias menjauhi para istri untuk fokus ibadah, menghidupkan malamnya sehingga menjadikan malamnya banyak dipakai untuk taqarrub kepada Allah dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan beristighfar, dan membangunkan keluarga, menunjukkan adanya perhatian pada keluarga agar jangan sampai mereka ketinggalan untuk mendapatkan kebaikan yang di kebaikan yang ada di bulan tersebut atau di malam-malam tersebut. Bapak sekalian, insyaAllah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Situ Duror. Kita masuk pada al-asrul thalith, ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafis saleh. Setelah kita menyelesaikan pokok yang pertama dan kedua, pokok pertama berkaitan dengan prinsip tauhid, bahwa agama ini prinsipnya yang paling utama dan pertama dan paling mendasar dan menentukan adalah at-tauhid, maka seorang muslim punya kewajiban untuk yang pertama kali faham tauhid dan bagaimana mewujudkan tauhid dalam kehidupannya itu. Dan ini prinsip kalimat la ilaha illallah, syahadat pertama yang diucapkan oleh seorang muslim. Yang kedua berkaitan dengan at-tariqu wahidun, jalan itu hanya satu. Setelah kita bersyahadat la ilaha illallah, maka syahadat kita adalah wa anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini menuntut kita untuk meyakini bahwa jalan yang mengantarkan kepada Allah itu hanya satu, dan itu satu-satunya, yaitu jalan risalah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan alternatif yang lain selain Islam. Sehingga ini satu-satunya jalan. Adapun syaitan membuat tipuan kepada para hamba Allah taala dengan yaitu menggambarkan bahwasanya banyak jalan menuju Allah taala, yang itu merupakan jalan-jalan sesat, jalan-jalan buntu yang tidak akan mengantarkan kepada Allah, dan itu merupakan tipuan-tipuan syaitan, jebakan-jebakan syaitan. Maka barang siapa dari kalangan manusia yang juga menyerukan bahwa jalan menuju Allah itu tidak hanya satu, jalan menuju Allah itu banyak, berbilang, bisa lewat ini dan itu, maka dia adalah syaitan berkepala manusia, berjasad manusia. Dia sebagaimana syaitan yang menyeru manusia ke jalan-jalan yang banyak selain jalan Islam, maka manusia ini pun juga jenis syaitan, syaitan minal insi, syaitan di kalangan manusia. Walaupun dia berjubah, berjenggot, bersorban, dia yaitu penampilan kayak wali, tapi dia hatinya syaitan, jasadnya manusia, sehingga ajakannya kepada perbuatan-perbuatan penyimpangan dari ajaran Islam. Bapak sekalian, prinsip yang ketiga adalah ittiba'ul kitab wa sunnah, mengikuti Alkitab dan sunnah ala fahmi salafus saleh, dengan pemahaman salafus saleh. Ini adalah prinsip yang ketiga. Setelah kita yaitu diajarkan bahwa satu-satunya jalan yang mengantarkan kepada Allah adalah jalan Islam, dan Islam itu wujudnya adalah Alkitab dan sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di sini ada titik rawan. Ketika seorang dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka muncul berbagai macam versi pemahaman. Muncul berbagai macam versi pemahaman. Sehingga terjadi khilaf yang banyak. Terjadi perbedaan pendapat yang banyak. Maka kita membutuhkan raf'ul khilaf. Kita membutuhkan pengangkat khilaf. Rujukan yang mana yang harus kita pegangi untuk kita betul-betul bisa berjalan di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka disinilah Allah SWT mengajarkan kepada kita kemana kita atau siapa mesti kita ikuti dalam memahami Al-Quran, dalam memahami As-Sunnah. Karena celah memahami Quran dan Sunnah itu banyak, yaitu menjadi titik atau star orang untuk kemudian khilaf atau ikhtilaf. Ini berbeda pendapat. Maka membutuhkan standar pemahaman yang harus kita ikuti supaya kita tetap lurus dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Rata-rata kaum muslimin, mereka sepakat untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah yang dijaminkan oleh Allah SWT, dia untuk bisa untuk tetap lurus istiqamah dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana jaminan Allah bagi orang mereka mengikuti Al-Quranul Karim, sebagaimana diungkapkan melalui lisannya seorang mukmin di kalangan jin, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila at-tariqi mustaqim. Wa qaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabiullah Musa yang membenarkan apa yang sebelumnya, ini Al-Quran yang Allah turunkan setelah Musa, itu Al-Quran membenarkan Injil dan Taurat, yang Al-Quran itu adalah yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim, menunjuki manusia kepada yang hak, jalan yang hak, dan kepada jalan yang lurus. Sebagaimana pula Allah tegaskan bahwa Allah menjamin para pengikut sunnah mereka lurus di atas siratal mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sungguhnya benar-benar kami menunjuki, benar-benar innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ya Rasulullah SAW, benar-benar engkau menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jalan yang lurus itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Meniti kedua perkara inilah yang merupakan jaminan untuk kita tetap lurus. Lakin, akan tapi kata beliau, Alladhi ja'ala al-firaqul islamiyah tanharifu anisrat huwa ikhfaluha ruknan thalithan. Akan tapi yang menjadikan kelompok-kelompok Islam itu dia menyimpang dari sirat al-mustaqim, dia melupakan rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga. Yang rukun yang ketiga ini datang, yaitu rukun yang ketiga itu adalah ala wa wafahmu salafi salih lil kitab wa sunnah. Rukun yang ketiga itu adalah pemahaman salafus salih terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini diringkas oleh Allah dalam satu ayat. Ketiga prinsip ini diringkas oleh Allah dalam satu ayat. Dalam satu ayat ini, maka mencakup ketiganya itu. Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para salafus salih. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kalimat ini adalah mencakup tiga rukun tadi, Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Mana Al-Quran surahnya itu ihdina siratal mustaqim? As-sirat al-mustaqim itu adalah mencakup yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah katakan tentang Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam. wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya Al-Qur'an ini betul-betul menunjuki kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya inilah jalanku. Wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Al-Qur'anul Karim adalah as-sirat al-mustaqim. Sebagaimana pula as-sunnah as-sirat al-mustaqim. Seperti ayat yang tadi, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad ya Rasulullah SAW benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Sehingga as-sirat al-mustaqim, sehingga Al-Quranul Karim, as-sunnah nabawiyah adalah as-sirat al-mustaqim. Lalu mana rukun yang ketiga, yang yaitu fahmu salafus salih, siratal ladzina an'amta alihim, yaitu jalannya orang yang kau telah berikan nikmat kepada mereka. Kalimat siratal ladzina an'amta alihim, alladzina an'amta alihim, ijtamala ala fahmi salafi lihadis sirat, yaitu mencakup, ini adalah mengandung pemahaman salaf terhadap jalan ini. Pemahaman salaf terhadap yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'a anna wala yasukku ahadun fi anna man iltazama bil kitab was-sunnah faqad ihtada ila siratil mustaqim. Dan tidak diragukan lagi oleh seorang pun bahwa orang yang mereka benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia adalah berada di atas siratil mustaqim. Illa anna ulama kana fahmun nas al-kitab wa sunnah minhu as-sahih wa minhu as-saqim iqtadal amru ruknan salifan li raf'il khilaf. Ketika pemahaman manusia, hanya saja pemahaman manusia itu, pemahaman manusia terhadap Al-Kitab dan Sunnah itu minhu sahih wa minhu saqim, sebagian pemahaman itu ada yang benar, sebagian pemahaman ada yang saqim, yang salah. Pemahaman yang salah. Maka ketika ada pemahaman yang lurus, ada pemahaman yang tidak lurus, itu akan terjadi perbentrok pemahaman. Akan terjadi khilaf pemahaman. Maka ini membutuhkan al-amru ar-ruknan salisan. Iqtadha al-amru ruknan salisan li raf'il khilaf. Maka ini membutuhkan perkara ketiga, rukun ketiga untuk mengangkat khilaf. Supaya pemahamannya itu tidak, ya ini bermacam-macam, enggak karuan. Ala wawwa taqyitu fahmil falmi khilaf bimahbi aslaf. Ketahuilah bahwa untuk mengangkat khilaf pemahaman itu, maka mesti membutuhkan raf'ul khilaf. Dan itulah fahmul aslaf. Ini pemahaman para salaf kita. Karena mereka adalah orang yang telah dikatakan di atas jalan yang lurus. Mereka generasi yang paling meniti jalan yang lurus. Paling menghidupkan, paling lurus dalam hal memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mana? Simak perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa ta'ammal siran badian fi dzikri sabab wal jasa al at-tawaif ats-tsalatsah bi awjaz radhi wa akhsar. Renungkan rahasia yang ada pada penyebutan, yaitu kelompok, bagian-bagian kelompok yang tiga, yang dengan ringkas diucapkan ini alladzina an'amtu ail alladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau telah berikan nikmat. Fa innal in'ama alaihim yatadammanu in'amuhu bil hidayah allati yal ilmu al ilmu nafi wal amalu salih. Nikmat, orang yang Allah berikan nikmat, yang pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka terkandung di sini nikmat hidayah, yaitu hidayah itu al-ilmu nafi' wal amalu salih. Orang yang Allah berikan nikmat siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah mereka yang Allah berikan hidayah untuk benar-benar meniti siratal mustaqim. Yang siratal mustaqim itu adalah al-ilmu nafi' wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Inilah orang mereka berada di atas siratal mustaqim. Lalu beliau mengatakan, selanjutnya beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, فَقُلُّ مَنْ كَانَ أَعْرَفْ لِلْحَقِّ وَأَتْبَعْ لَهُ كَانَ أَوْلَى بِصِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Perhatikan baik-baik. Setiap orang yang paling mengenal kebenaran dan paling mengikuti kebenaran, itulah yang paling layak dikatakan di atas siratal mustaqim. Sekali lagi, orang yang paling mengenal kebenaran dan paling mengikuti kebenaran, itulah yang paling layak dikatakan di atas siratal mustaqim. Wala raiba anna ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum hum aula bihadhihi sifah minar rawafid. Dan tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, mereka ini orang yang paling layak dengan sifat ini. Ini sifatnya yang mana? Sifat paling mengenal kebenaran dan paling di atas kebenaran. Sifat itu yang paling mengenal kebenaran dan yang paling yaitu mengikuti kebenaran. Dibandingkan dengan Rafidhah dan kelompok-kelompok yang lainnya. Sehingga generasi yang pertama kali berhak untuk dikatakan alladzina an'amta 'alaihim adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an yang ilmunya yang terhadap kebenaran paling mengenal, paling mengetahui dan terhadap kebenaran paling lurus, paling mengikuti. Ini yang layak dikatakan di atas siratal mustaqim. Walihada fassara salaf. Oleh karena itulah para salaf kita mentafsirkan asrat al-mustaqim wa ahluhu, mentafsirkan surat al-mustaqim dan pelakunya atau orang yang ada di atas surat al-mustaqim bi Abi Bakrin wa Umar wa ashabu Rasulullah SAW, dengan tafsiran Abu Bakar, Umar dan para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka orang yang di atas jalan yang lurus, paling mengenal kebenaran kemudian paling mengikuti kebenaran. Dan itulah yang paling layak dikatakan di atas kebenaran. Dia ini mendapatkan nikmat di atas hidayah Allah SWT. Wa fi hadha tansis minhu rahimahullah ta'ala ala anna afdala man an'amallahu alihi bil ilmi wal amal hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim di atas, maka dengan jelas beliau mengatakan bahwasanya yang paling berhak, yang paling mendapatkan keutamaan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mendapatkan nikmat di atas siratal mustaqim, ini orang yang mereka paling berilmu dan paling beramal. Nikmat yang paling utama adalah ilmu dan amal. Dan itulah yang ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang paling utama mendapatkan nikmat ilmu dan amal adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kenapa para sahabat ini orang yang paling layak dikatakan paling mendapatkan nikmat ilmu dan amal? Li'annahum syahidu at-tanzil wa syahidu min hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karim. Ma fahimu bihi at-ta'wil as-salim. Karena para sahabat itu, mereka menyaksikan Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan, yaitu petunjuk Rasulullah SAW. Yang mereka fahami dengan ta'wil, dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Para sahabat mengetahui turunnya Al-Quran, paling memahami maksud-maksudnya Al-Quran, karena langsung dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau ada sesuatu yang tidak faham langsung bertanya kepada Nabi sehingga tahu persis maksud yang dikandung dalam ayat tersebut. Maka berkata Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la ta'la ta'manu 'alal fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdalu hadhil ummah wa abarraha quluban. Kanu afdala hadhil ummah wa abarraha quluban wa aqmaqaha ilman wa aqallaha takallufan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinih, fa'rifu lahum fadlahum wa tabi'uhum fi atharihim wa tamasaku bima satatum min akhlaqihim wa dinihim fa innahum kanu alal hadyil mustaqim." Perhatikan perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Barang siapa mangkar minkum mustannan, barang siapa di antara kalian yang ingin meniti jejak, ingin meniti jejak, faltasna biman qatmat, titilah jejak, ikutilah jejaknya orang yang sudah meninggal. Fainal hayya la ta'manu 'alil fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman tertimpa fitnah. Siapa yang dimaksudkan orang yang sudah meninggal itu? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah selesai hidupnya di dunia. Lembaran hidupnya sudah jelas, sudah pasti bagaimana sepak terjangnya selama kehidupan mereka dulu di dunia. Kanu abdala hadhil ummah, para sahabat itu adalah yang paling utama dari kalangan umat ini. Yang paling abdal, yang paling baik, yang paling utama segala-galanya dalam perihal agama, dalam hal ilmu dan amalnya. Wa barraha quluban, yang paling baik hatinya, sehingga hatinya paling bertakwa, paling takut kepada Allah, paling mencintai Allah, paling baik sikapnya kepada para hamba Allah Ta'ala. Wa maqaha ilman, dan paling dalam ilmunya, karena mereka mengetahui hakikat kebenaran yang betul mereka dapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang langsung dari sang guru pertama. Guru yang paling memahami tentang makna kandungan agama ini. Maka para sahabat orang yang paling tahu persis makna agama ini. Wa aqallaha takalufan, dan yang paling sedikit takalufnya. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Para sahabat tidak mengada-ada, tidak sok. Para sahabat orang paling ini sedikit takalufnya itu. Takaluf berkaitan dengan ini ilmu. Kalau tidak tahu, tidak tahu. Bilang tidak tahu. Sehingga tidak mengada-adakan, tidak ngoyoworo. Beda dengan orang sekarang. Paling malu untuk mengatakan tidak tahu. Paling malu untuk mengatakan tidak tahu. Sehingga muter-muter ke sana kemari, kemudian jawabannya yang penting memuaskan. Walaupun tanpa ilmu enggak ada inti kebenarannya itu. Ini takalluf. Para sahabat enggak tahu, kasih tahu jawab, enggak tahu, enggak. Tidak takalluf. Kalau takalluf itu berkaitan dengan harta, ini para sahabat paling tidak takalluf, paling qanaah dengan harta pemberian Allah Ta'ala. Beda dengan kita sekarang ini, orang sekarang ini takalluf. Tidak punya, bisanya beli sendok yang murah, utang-utang untuk beli yang mahal. Sehingga perabot rumah tangganya utang kredit, rumahnya kredit, mobilnya kredit, kemudian motornya kredit, kemudian bajunya sampai juga semuanya kredit. Ini takalluf. Ini membebani diri. Dia di luar kemampuannya. Para sahabat paling tidak takalluf. Mereka adalah kaum ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihi wa iqamati dini. Mereka kaum yang telah dipilih. Mereka kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya dalam menegakkan agama Allah taala. Allah pilihkan generasi yang terbaik. Manusia-manusia pilihan Allah, dan Allah tidak akan pernah salah pilih untuk mendampingi nabinya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan-keutamaan para sahabat. Silakan Anda pelajari para sahabat, keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, keutamaan Ali, keutamaan 10 yang dijamin masuk surga, keutamaan sahabat-sahabat Alul Badar, sahabat Muhajirin, sahabat Ansar. Silakan pelajari satu persatu. Lalu bandingkan dengan diri Anda dan diri kita. Aina nahnu min haula? Di mana kita dibandingkan dengan mereka para salaf itu? Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah asar-asar mereka, ikutilah jejak-jejak mereka itu. Wa tamassaku bima sata'tu min akhlaqihim wa dinihim, dan pegang teguhlah sekuat kalian akhlak mereka dan agama mereka. Fa innahum kanu al hadiyil mustaqim, karena sungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Kalau Ibnu Mas'ud mengarahkan kita untuk benar-benar kita itu dalam beragama, lihat para sahabat, orang yang paling lurus dalam berjalan itu, maka lihat itu, fokus lihat mereka itu, ikuti jejak mereka dalam beragama itu. Dalam beragama, bukan dalam perkara dunia. Jangan ngaco dalam masalah ini, karena banyak orang mengaco urusan ini. Kalau sampai mereka bilang diantaranya pula, bahwa mengajak beragama, mengajak mengikuti para sahabat itu, dianggapnya itu ini adalah kemunduran, dianggap mundur 1400 tahun yang lalu. Kalau yang kita ikuti itu adalah urusan dunianya, ini adalah kemunduran. Mari naik unta, mari pakai pedang, jangan pakai senjata canggih, jangan naik kendaraan-kendaraan yang ini kilat super cepat. Ini kemunduran, ini urusan dunia. Tapi yang disarankan ini adalah urusan agama. Itu di pada puncak-puncaknya. Dalam urusan agama itu puncaknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Yang paling lurus dalam mengenal ilmunya, paling mengikuti petunjuknya, paling lurus dalam hal petunjuk, sehingga standarnya mereka. Kalau dalam beragama, mereka standarnya itu. Yang paling utamanya mereka itu. Ini arahan para sahabat, ini arahan Ibnu Mas'ud diantaranya. Mereka ini orang yang terbaik dalam masalah agama. Demikian pula Ibnu Mas'ud mengatakan dengan perkataannya, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajata qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati-hatinya para hamba, dan Allah mendapatkan hatinya Muhammad Rasulullah SAW ada sebaik-baik hati para hamba. Fastafahu li nafsihi fabata'athahu bi risalati, maka Allah memilih beliau sebagai ini, apa, memilih beliau untuk menjadi utusan Allah dan mengutusnya dengan risalah yang Allah bawakan. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah melihat hatinya para hamba setelah hatinya Rasulullah SAW, maka didapatkan yang paling baik hatinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Faja'alahum wusara'a nabihi, Allah jadikan mereka sebagai yakni pendamping nabinya, yang menjadi pengikut setia nabinya, para pembantu-pembantu menteri-menterinya, ini yang mengawal nabinya, membantu nabinya. Yuqatiluna ala dini, yang mereka berperang di atas agama Allah taala. Mereka korbankan hartanya, bahkan jiwa mereka, li'ila li kalimatillah. Bukan sebagaimana sebagian orang sekarang yang mereka berjuang untuk ketinggian namanya, ketinggian kelompoknya, untuk mendapatkan harta dan kekuasaan. Bukan hakikatnya untuk li'ila li kalimatillah. Para sahabat mereka berperang dalam rangka untuk li'ila li kalimatillah. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fawa indallahi hasan. Maka apa yang dilihat oleh muslimin baik, maka di sisi Allah baik. Muslimin yang dimaksudkan para sahabat Nabi. Bukan sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud ini dipakai dalil oleh para penggemar bid'ah. Apa yang dilihat muslimin baik, maka baik. Ini muslimin lalu ceramah di mimbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, acara ngeteniki saim boten saim. Sehingga, itu berarti baik. Bukan muslimin itu yang dimaksudkan. Muslimin para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Atau ulama-ulama kaum muslimin yang meniti jejaknya para sahabat. Bukan pasukan bodrek yang sembarang orang ditawari. Ini baik-baik. Kemudian ini baik. Mereka ini kayak kor saja. Pasti dia gak pernah bilang jelek, baik semuanya. Menilainya tanpa ilmu dengan kebodohan awam. Awam. Yang dimaksudkan adalah para ulama-nya, para sahabat dan orang meniti jejaknya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an. Bagaimana Ibnu Mas'ud yang keras dengan bid'ah dan al-bid'ah ini malah perkataannya dipakai untuk melegalisir bid'ah-bid'ah yang ada dengan itu penegasan tadi yang dipandang muslimin baik, maka itu baik. Muslimin yang mana? Perlu penegasan muslimin yang mana? Wa ma ra'au sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi. Apa yang mereka pandang jelek, maka di sisi Allah adalah jelek. Maka di sini beliau mengatakan idan fal muslimunal maqsudun li Ibnu Mas'udin hum as-sahabah. Muslimin yang dimaksudkan dalam perkataan Ibnu Mas'ud tadi adalah as-sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Ibnu Mas'ud mengarahkan kita beragama itu mengikuti jejaknya mereka. Dengarkan sekarang perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata Imam Ahmad, beliau mengatakan usul sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim. Prinsip sunnah, kalau kita bilang ahlu sunnah, kita ini ahlu sunnah, ketahuilah prinsip sunnah bagi kami, kata beliau, adalah at-tamassuk, berpegang teguh bima kalam wa iqtida bi, berpegang teguh dengan apa yang ada pada para sahabat dan meniti jejak mereka dan mengikuti jejak mereka. Itulah prinsip dikatakan seorang itu ahlu sunnah apabila mereka itu mengikuti jejaknya para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an dalam beragama. Jangan dibayangkan para sahabat itu primitif sehingga kalau mengajak pada pemahaman para sahabat itu artinya mengajak pada pemahaman primitif. Ini penghinaan, pelecehan dan perendahan sesuatu yang jelas-jelas dikatakan Allah baik dan terbaik di kalangan umat ini. Kemudian yang segaris pula dengan ini apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat, para salaf tadi itu mengikuti jejak mereka, karena mereka lah diridhai oleh Allah SWT, dan generasi yang berikutnya itu tidak akan pernah berserikat dengan keridhaan Allah, kecuali mengikuti jejaknya mereka. Kalau kita ingin berserikat dengan keridhaan Allah, ingin menjadi orang yang juga diridhai oleh Allah Ta'ala, itu caranya hanya satu, mengikuti jejaknya para sahabat dalam beragama. Perhatikan ayat Allah yang beliau bawakan di sini dalam surat At-Taubah ayat 100. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama-tama yang masuk Islam menerima hidayah yaitu di kalangan muhajirin dan ansar. Ini sudah lewat generasinya. Muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, Ansar yang mereka itu penduduk Madinah yang menolong muhajirin, yang mereka beriman dan mereka memberikan pertolongan pada muhajirin. Walladzina taba'uhum biihsanin. Dan orang-orang yang mereka mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Ta'ala. Kalau ingin berserikat dengan keridhaan Allah, mesti mengikuti jejaknya muhajirin dan ansar. Bukan yang mengikuti jejaknya Rafidah, Syiah Rafidah, jejaknya Abdullah bin Sabah, jejaknya Khawarid, jejaknya ini Wasil bin Atha, jejaknya Sufi, jejaknya para sahabat. Itu yang diarahkan Al-Quran, diarahkan As-Sunnah, diarahkan oleh para sahabat. Kemudian, demikian pula, waqad ja'a tahdidu zamani salaf. Dan telah datang pembatasan zaman salaf. Alladzina la tajusu muhalafatuhum bi'ihdathin. Yang kita dilarang untuk menyelisih mereka dengan membuat perkara-perkara yang baru, yang bi'ihdathi fahmin lam yafhamuhu, yang kita tidak boleh menyelisih, yaitu dengan mengadakan pemahaman-pemahaman yang menyelisih pemahaman mereka yang tidak mereka fahami, di mana kewajiban kita untuk mengikuti salaf. Siapa itu salaf yang dimaksudkan? Maka dikatakan dalam hadis yang beliau bawakan di sini dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u qawman tasbiku sahadatu ahadim yaminahum, wa yaminuhu sahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah manusia zaman kurunku, generasiku. Kemudian yang mengiringinya, sahabat, yang mengiringnya lagi tabi'in, yang mengiringnya lah tabi'in. Summa yaji'u qaumun tasbiku sa'adatu ahadim yaminahu. Lalu datang sebuah kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya, wa yaminuhu sa'adatahu, yang sumpahnya mendahului persaksiannya. Yang ini yang tidak boleh kita ikuti. Yang kita diperintahkan ikuti adalah ini sebaik-baik generasi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka mengikuti jejaknya para sahabat Nabi. Sebaik-baik generasi, kata Nabi, generasiku ini para sahabat Nabi. Kemudian mereka yang meniti, yaitu para sahabat. Kemudian, berkata Al-Imam Abdul Hamid Ibnu Badis, beliau mengatakan, rahimahullah ta'ala, al-islamu innama huwa fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallam, wa ma kana ali salafuha min ahlil quruni thalatha al-mashud lahum bil khairiyah al-lisani as-sadiqul masduq. Islam itu adalah huwa fi kitabillah, Islam itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam As-Sunnah, dan apa yang ada pada salafuha, ini generasi pendahulunya dari kurun yang tiga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka ini al-mashud lahum bil khairiyah, yang disaksikan kebaikannya, yang menyaksikan siapa? Ala lisani sadiqil masduq, yaitu melalui lisannya as-sadiqil masduq, yaitu Rasulullah SAW. Nabi yang telah menjelaskan dengan tegas generasi terbaik di kalangan umat ini, bahwa mereka adalah generasi yang betul-betul ini terbaik untuk diikuti dalam kita beragama. Oleh karena itulah pula, yang semisal dengan dalil ini, kewajiban kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah adalah bagaimana Allah menegaskan ancamannya kepada orang yang mereka menyelisih Nabi dan menyelisih kaum mukminin. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Wa may yushaqiqi ar-rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, akan kami palingkan kemana mereka berpaling, dan akan kami lemparkan mereka ke jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini perhatikan baik-baik. Wasyahid huna fi dhimmi mujanabati sabilil mu'minin ila masyaqati rasul li istihqaqi hadzal wa'id asyadid ma'a anna masyaqata ar-rasul sallam wahdah kafilatun bidzalika. Ayat yang tadi, wa ma yusakir rasul tadi itu, ini kandungannya adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala orang yang mereka menyelisihi, menjauhi jalannya mukminin. Menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana menyelisih jalannya mukminin itu sama diancam sebagaimana dia menyelisih Rasulullah sallam. Mereka orang yang ini berhak untuk mendapatkan ancaman. Orang yang mereka menyelisih kaum mukminin digandingkan dengan menyelisih jalannya Rasulullah SAW, kedua golongan ini yang mereka berhak untuk mendapatkan ancaman. Padahal sekedar menyelisih Rasulullah SAW itu sudah cukup untuk diancam. Sebagaimana dalam ayat, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqur rasula mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mereka menghalangi dari jalan Allah taala dan mereka itu menyelisih Rasulullah, menentang Rasulullah sallam setelah jelas bagi mereka petunjuk, la yadurullaha syai'an, mereka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, wa sayuhbitu a'malahum, dan amal mereka akan dihancurkan, Allah akan ini rusak. Ayat ini ancaman bagi mereka yang menyelisih Rasul. Sekedar menyelisih Rasul itu sudah cukup mereka itu diancam. Tapi Allah di ayat tadi tidak mencukupkan dengan penyebutan menyelisih Rasul, tapi menyelisih jalannya kaum mukminin. Sehingga menyelisih Rasul dengan menyelisih jalannya mukminin itu seakan-akan satu paket yang tidak bisa, enggak bisa dipisahkan. Barang siapa mengikuti Rasul pasti akan mengikuti jalannya para sahabat mukminin. Barang siapa yang mengikuti jalannya para sahabat, dia pasti mengikuti Rasul. Barang siapa yang mengeklaim bahwa dia mengikuti jalannya Rasul tapi tidak mengikuti jalannya para sahabat, pasti klaimnya itu palsu. Ini seperti perkataan saya mengikuti Al-Quran tapi dia menentang sunnah, tidak mengikuti sunnah, maka dipastikan dia tidak mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang memerintahkan sendiri untuk mengikuti as-sunnah. Orang yang tidak mengikuti para sahabat, maka mereka dipastikan tidak mengikuti Rasul. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang memerintahkan untuk mengikuti para sahabat. Dan Rasulullah SAW ketika menceritakan ketika menyebutkan tentang ifraqul ummah, umat ini akan berpecah belah menjadi 72, 73 kelompok, maka Nabi menyebutkan kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat yaitu al-jama'ah, yang jama'ah itu adalah ma'ana alihi wa ashabi. Ala wa inna ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintaini wa sabaina millah. Wa inna hadhil millah satafariku ala 73 sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa yal jamaah ma ana ali wa ashabi ma ana ali al yawm wa ashabi. Ketahuilah, orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 kelompok. 72 kelompok, dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. 72 kelompok finar, satu yang di jannah, wa yal jamaah, yaitu al jamaah. Dan al jamaah diterangkan dalam hadis yang lainnya, yang ketika yaitu al firqatu tanajjah, kelompok yang selamat itu siapa? Ma alaihi al yawm wa ashabi. Kelompok yang selamat jamaah tadi, yaitu kelompok yang selamat tadi siapa itu? Diperjelas oleh Nabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Seandainya enggak ada penjelasan ini, mungkin sebagian orang akan mengklaim semaunya sendiri. Maka ada kelompok yang mengklaim kami jamaah, kami al-jamaah. Maka yang bergabung dengan kami adalah ahlul jannah. Yang tidak bergabung dengan kami ahlul nar. yang bergabung dengan kami lalu keluar dari kelompok kami adalah murtad, dia kafir. Ini menggunakan hadis-hadis jamaah tidak pada tempatnya atau dengan penyesatan yang mereka lakukan. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang bahwa umat ini akan berselisih dalam perselisihan sangat banyak, sehingga muncul penyimpangan-penyimpangan, sebagaimana dalam hadis Itbat bin Sariyah, Maya'is minkum fasera ikhtilafan kathira fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidah al-mahdiin tamassaku biha wa'adhaliya binawajid wa'iyakum muhdathatil umur fa'ina kula muhdathatin bid'ah wa kula bid'atin dhalala wa kula dhalatin finnar. Ketika Nabi bicara tentang iftirakul ummah, sepeninggalku barang siapa yang masih hidup akan melihat banyak penyimpangan, banyak penyelisihan. Lalu apa nasihat Nabi itu? Wajib bagi kalian di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapatkan petunjuk lagi lurus. Pegang teguhlah sunnah tadi, gigitlah dengan gigi geram anda, alias memegang dengan cara yang paling kuat. Hindarilah, jauhilah bid'ah-bid'ah, karena bid'ah itu sesat dan saat itu tempatnya di neraka. Nabi mengarahkan untuk selamat dari berbagai macam iftilah ini, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan itu apa? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sunnah Nabi, sunnah para sahabat, dua sunnah. Kata gantinya itu huma. Sehingga kalau perintahnya tamasaku bi hima adu alihima, mestinya begitu. Tapi kata Nabi tamasaku biya wa adu aliha. Disebutkan dengan kata ganti tunggal. Ini para ulama menjelaskan seakan-akan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah ini bagaimana para ulama kita menjelaskan wajibnya ikuti ini para sahabat Nabi. Berkata Imam Syatibi, faqarana sallallahu alaihi wasallam sunnatal khulafai rasidin bi sunnatihi wa anna man ittaba'a sunnatahu ittiba sunnatihim. Beliau menggandengkan antara sunnah beliau dengan sunnahnya sunnah para sahabat dengan sunnah beliau. Wa anna min ittiba'i sunnati ittiba'u sunnatihim. Karena di antara bentuk itiba kepada sunnah beliau adalah itiba dengan sunnahnya para sahabat Nabi. Wa annal muhdatsati khilafu dzalik, dan bid'ah-bid'ah yang diadakan itu adalah yang menyelisih Nabi dan para sahabat. Laisat mi'a fi syai, yang Nabi dan para sahabat sama sekali tidak pernah mengajarkan, mengamalkan perbuatan yang kayak gituan. Li'annahum fima sunnu, karena sungguhnya mereka itu ada pada yang disunahkan Nabi. Imma muttabi'una li sunnati Nabi SAW nafsuha, wa imma muttabi'una lima fa'imu min sunnati SAW minal jumlah wa tafsil ala waji yakhfa ala ghairihim misrihi la za'idatan ala dhalik. Kata Imam Syatibi, bahwasanya Nabi menggandengkan antara sunnah para khalifah rasidin, para sahabat, dengan sunnah beliau. Karena di antara bentuk itiba kepada sunnah beliau itu adalah itiba dengan sunnahnya para sahabat. Dan yang namanya diadakan itu, semua yang diadakan yang menyelisih sunnah Nabi dan para sahabat, itulah bid'ah yang diadakan, yang sama sekali tidak ada dalam sunnah nabinya. Para sahabat itu, kenapa kita diarahkan untuk mengikuti para sahabat itu? Karena yang ada pada sunnahnya para sahabat itu, imma muttabi'una li sunnati Nabi SAW nafsiha, mengikuti para sahabat itu, sunnah para sahabat itu seperti sunnah Nabi itu sendiri, sehingga seperti yang diajar oleh Nabi itu sendiri. Wa imma, atau yang disunahkan oleh para sahabat itu adalah muttabi'una lima fa'imu min sunnatihi, mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an secara global maupun rinci, yang pemahaman para sahabat ini terkadang tersembunyi pada generasi yang lainnya. Tetapi para sahabat itu, apa yang dilakukannya sama sekali tidak ada tambahan apapun dalam mengikuti sunnah Nabi. Ini yang dijelaskan oleh beliau. Intinya bahwa para sahabat hakikatnya adalah mereka di atas sunnah Rasulullah SAW. Pemahaman mereka menunjukkan pemahaman tepatnya pemahaman mereka terhadap sunnah Nabi. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti generasi para sahabat. Karena mereka lah orang yang di atas jalan yang lurus. Sehingga semua dalil yang beliau bawakan di atas, semuanya yaitu mengajarkan kepada kita untuk menjadi pengikut sunnah, yaitu dengan mengikuti sunnahnya para sahabat, dan pemahaman para sahabat merupakan standar untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Ketika kita banyak berikhtilaf, maka kembalinya adalah, penentunya adalah pemahaman para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an. Oleh karena itulah, tidak mengikuti manhaj salaf itu sebuah kesesatan, karena mereka itu di atas jalan yang lurus, Allah dan Rasulnya mengarahkan kita untuk mengikuti mereka. Dan para salaf kita mengajarkan begitu. Maka berkata Imam Thahawi, beliau mengatakan, berkata Ibn Abil Is, ketika beliau yaitu menyebutkan perkataan Imam Thahawi, maka beliau mengatakan, wanattabi us-sunnah wal jamaah, kami mengikuti sunnah dan mengikuti al jamaah, wanajtani busyudud wal khilaf wal furqah, dan kami menjauhi keanehan-keanehan dan penyimpangan-penyimpangan dan firqah-firqah. Kami ikuti sunnah dan jamaah, itu ikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini yang kita sampaikan dulu, ya, beberapa perkataan para ayat, hadis dan perkataan salaf tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya kewajiban utama dalam beragama kalau kita pengen lurus adalah beragama dengan Quran dan sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.